Pak Sofyan, dari hasil kunjungan Kadin, menurut Anda berapa realisasi nilai investasi Taiwan yang akan masuk, Pak? Wah, kalau bisa masuk listriknya ada sih, yang paling sedikit ya, mereka bilang ada 2.000 yang mau keluar dari sana, dari mainland untuk pindah. Ayo bayangkan aja kalau 2.000 perusahaan itu 100.000 orang aja yang dia kasih kerjaan sama kita. Ayo kalikan aja, kalau 2.000 perusahaan kali 1.000 aja kan sudah 2 juta orang bisa kerja itu. Dan kelihatannya mereka mau, cuma kan selama ini mereka, kita juga takut, gede-gedean, terbuka, dan agresif karena nanti ribut dengan pemerintah China mainland-nya. Tapi sekarang tadi situasinya sudah membaik, mereka sudah ada hubungan dagang, sudah ada hubungan pesawat terbang, sudah segala macam. Investasi mereka ada 1 juta orang Taiwan itu tinggal di mainland China, itu sekarang untuk berinvestasi. Ini soal-soal yang kita perlu manfaatkan oleh pemerintah baru yang punya hubungan baik dengan China sekarang. Pak Sofyan, apakah ini juga bagian dari program kerja pemerintah, Pak? Ini kita misi dagang kok, Kadin sama Kadin sana kok. Ya, kalau pemerintah sama pemerintah kan, pemerintah kita takut masih dan masih setengah-setengah. Jadi saya pikir lebih baik kita yang memulai aja. Ini kan juga cuma dagang kok, orang investasi sama perdagangan. Kan? Dia kan investasi nomor 7. Sebenarnya di Indonesia ini paling investasinya cukup besar di sini. Ada kira-kira nomor 7 daripada total investasi mereka. Makanya ada 13 miliar dolar sudah ada di sini. Yang paling besar di sini kan orang Taiwan itu yang poceng itu. Nah, itu paling besar. Sekarang dia ekspansi lagi dari nantinya dia di Banten. Sekarang dia pindah sebagian karena UMP-nya di sana lebih tinggi. Dia udah pindah buka pabrik baru lagi untuk ekspansi dia di Sukabumi. Baik Pak Sofyan, terima kasih atas pandangan Anda. Mitra Bisnis, demikian perbincangan bersama Sofyan Wanandi. Saya Kiki Wijaya.